Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, kebijakan pemerintah yang memberlakukan larangan ekspor mineral mentah adalah langkah yang tepat serta baik guna memproteksi kekayaan alam milik seluruh bangsa Indonesia dari aksi eksploitasi. Lantaran, kekayaan alam dalam bentuk mineral jumlahnya amat terbatas di dunia. Meski demikian, Hermawan Sulistyo juga meragukan efektivitas dari implementasi kebijakan itu, mengingat secara teknis, aksi eksploitasi telah berlangsung selama puluhan tahun dan sangat lemah dalam hal pengawasannya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Mengapa Bapak meragukan peran pengawasannya? Bukankah kita memiliki aparat serta angkatan bersenjata yang bisa aktif berperan untuk melakukan itu? Siapa yang jamin mereka ngawal? Apa nggak ikutan? Wong kenyataannya selama ini ikutan kok. Gimana kita mau berharap selama ini itu bagian dari masalah, bukan pemecah masalah gitu. Terus siapa yang mau menegakkan hukum di aturan hasil olahan tambang itu aja yang boleh dikirim? Karena selalu ada pengecualian. Kalau kuncinya itu sebetulnya ya, kalau untuk ekspor impor sama untuk produk-produk seperti ini adalah ada disparitas harga nggak? Kalau ada disparitas harga, orang pasti berusaha nyari itu gitu. Jadi mau diketatin, mau kayak apapun, selama masih ada disparitas harga ya tetap ada jalan untuk nyuri, untuk ngambil, untuk ini gitu. Jadi apa yang diputuskan di tingkat atas dengan kenyataan di lapangan pasti jauh gitu. Kita udah puluhan tahun loh, soal BBM-nya, soal minyak ini dari tahun 74-75 nah, sampai sekarang nggak selesai-selesai kok, gimana? Freeport itu dari tahun 69 nah. Lantas sampai berapa lama eksploitasi atas kekayaan alam kita baru bisa diatasi menurut Bapak? Nah itu nanti berhenti sendiri kalau hasil tambangnya habis, nanti berhenti sendiri. Nah, bagaimana jika kekayaan alam mineral kita tak dilepas kepada swasta, serta dikelola sepenuhnya oleh pemerintah? Emang pemerintah memberikan solusi, pemerintah juga bagian dari masalah. Selama ini yang korup kan pejabatnya. Yang rese kan pejabatnya. Sekarang malah dikasih kewenangan kayak gitu. Nggak dikasih kewenangannya susah, apalagi dikasih punya kewenangan kan gitu. Ini semua problem, STK, migas, semua problem apa segala macam. Ujung-ujungnya kan di pemerintah, di pejabat-pejabat pemerintahnya. Sama aja lah. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.